سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Dari gulungan jin dan manusia.